Dan baik, kita insyaallah taala akan melanjutkan pembahasan tentang akidah Islam yang dipegang oleh para ulama Islam dan disepakati. Yang mana uraian akidah Islam ini kita ambil dari pemaparan dua orang imam terkenal di masanya, yaitu Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi yang wafat pada tahun 277 Hijriah. Dan pemaparan Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi yang beliau ini wafat pada tahun 264 Hijriah. Iya. Baik, berbicara tentang ilmu akidah, keyakinan, selain dari atau setelah kita mengetahui betapa agungnya ilmu ini, dia merupakan dasar pokok, inti yang paling inti, dan syarat diterimanya amalan, maka sebagai pendahuluan saya perlu memberikan gambaran umum bagaimana pembahasan ilmu akidah itu di kalangan para ulama Islam. Secara umum bahwa pembahasan ilmu akidah di kalangan para ulama itu berputar di atas dua landasan utama. Yang pertama adalah uraian terhadap rukun-rukun iman. Kita semua memahami bahwa rukun iman ada berapa? Ada 6 rukun iman. Iya. Nah, ini terangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril. Wal iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat. Kemudian yang ketiga, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, wa rusulihi, beriman kepada para rasul. Yang kelima, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan yang keenam adalah engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi ini rukun iman yang 6. Karena itu di dalam penguraian rukun iman yang ke-6 ini, itulah rincian dari pembahasan-pembahasan akidah. Dalam keimanan kepada Allah, keimanan kepada Allah mencakup 4 hal. Yang pertama, mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengimani akan rububiyah Allah. Apa artinya mengimani rububiyah Allah? Itu mengimani bahwa Dialah Allah yang Maha mencipta, Maha memberi rezeki, Maha menghidupkan dan mematikan, dan Maha mengatur segala perkara. Kebahasa lain, Dialah Allah yang Maha bersendirian dalam segala perbuatannya. Demikian pula keimanan itu mencakup keimanan terhadap uluhiyah Allah. Apa itu keimanan terhadap uluhiyah? Yaitu kita imani bahwa Dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Yakin bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan ini disebut tauhid uluhiyah. Kemudian yang keempat adalah beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. yang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman terhadap nama-nama dan sifat-Nya. Allah menamakan diri-Nya di dalam Al-Qur'an dengan nama-nama. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Semuanya disebut dengan apa? Asmaul Husna. Nama-nama Allah. Kita imani seluruh nama itu. Penamaannya, kandungannya, konsekuensinya. Maksud setiap nama, dari nama-nama Allah, sehingga disebut nama Ar-Rahman. Kita tetapkan nama ini bahwa Allah di antara namanya Ar-Rahman, yang artinya yang maha mengasihi, maha merahmati. Dan kita imani kandungan dari nama bahwa Allah memiliki sifat rahmat yang luas. Dan kita yakini konsekuensi dari nama. Kalau Allah maha merahmati, maka itu mencakup banyak hal. Karena itu, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa banyak dari kandungan nama-nama Asmaul Husna kembali kepada nama Ar-Rahman ini. Karena cakupnya makna rahmat Allah Subhanahu wa taala dan luasnya makna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Keyakinan terhadap sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan diri-Nya dalam Al-Qur'an dengan berbagai sifat. Dan apa yang Allah sifatkan diri-Nya dalam Al-Qur'an, kita wajib menetapkannya. Jadi ini secara global rangkaian keimanan kepada Allah. Karena itu ada di pembahasan buku-buku akidah, kita akan baca nanti. Keimanan terhadap nama-nama dan sifat. Ya. Dan keimanan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan di uraian buku-buku akidah 4 pembagian dari keimanan kepada Allah ini ada disebut oleh para ulama. Hanya saja antara sebuah buku dengan buku yang lainnya kadang ada yang lengkap pembahasannya dan kadang di tempat lain lebih luas lagi. Iya. Baik, dan ini buku sifatnya ringkas menerangkan dasar-dasar pokok. Iya, dan ini sangat indah sekali bagi seorang Muslim dan Muslimah untuk membangun akidahnya. Dasar-dasar pokok yang ringkas dan dengannya dia membangun keyakinannya. Kemudian dari rangkaian keimanan, keimanan kepada para malaikat. Karena itu ada juga pembahasan di dalam buku-buku akidah tentang keberadaan para malaikat, tugas-tugasnya, dan disinggung sebagian dari para malaikat. Yang ketiga dari keimanan, keimanan kepada kitab-kitab. Karena itu dalam buku-buku akidah diterangkan secara global apa itu kitab, bagaimana keimanan terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Kemudian diterangkan tentang bagaimana keimanan kita umat Islam secara khusus terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Iya. Kemudian diterangkan juga keimanan kepada para Rasul. Keimanan terhadap seluruh Nabi dan Rasul. Bahwa keimanan kepada mereka adalah kewajiban kafir terhadap satu Nabi saja. Terhadap satu Rasul itu artinya kafir kepada seluruh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus umat Islam beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Penutup para nabi. Ini rangkaian dari keimanan. Siapa yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak benar keimanannya. Iya. Kemudian yang kelima dari pembahasan rukun iman adalah keimanan kepada hari akhirat. Keimanan kepada hari akhirat ini dari pembahasan yang luas dan banyak mewarnai buku-buku akidah. Sebab keimanan kepada hari akhirat itu mencakup banyak hal. Di antara cakupannya dibahas dalam keimanan kepada hari akhirat, keimanan dan tanda-tanda hari kiamat, akan bangkitnya hari kiamat. Tanda-tanda dan tanda-tanda hari kiamat itu ada tanda kecil dan ada tanda besar. Iya. Kemudian dibahas juga tentang kehidupan di alam kubur. Kenapa? Dibahas dalam buku Akidah, sebab alam kubur bagian dari kehidupan akhirat. Dipetik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Fa'in najah minhu, fa'ma ba'dahu aysar. Kuburan itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Kalau dia sudah selamat di alam kubur, maka kehidupannya setelahnya akan lebih ringan. Iya. Yang disebut bahwa kuburan adalah awal kehidupan akhirat. Karena itu penulis nanti akan membahas beberapa keyakinan seputar alam kubur. Kemudian dari keimanan kepada hari akhirat, keimanan setelah kebangkitan pada mahsyar. Dan pada mahsyar nanti ketika manusia dikumpulkan, ada keimanan terhadap syafaat. Kemudian ada telaga, tentang telaga. Waktu kondisi manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan matahari dikatkan di atas kepala, maka dimuliakan umat Islam dengan telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang minum dari telaga tersebut, dia tidak akan haus selama-lamanya. Iya. Dan insyaAllah ta'ala kita akan bahas nanti tentang pembahasan telaga ini. Ini dari rangkaian keimanan kepada hari akhirat. Demikian pula dibahas tentang hisab, tentang ard, dihamparkannya cerawan catatan amalan, kemudian dihisabnya hamba, timbangan, apa yang akan ditimbang dari amalan. Demikian pula setelah itu diterangkan siapa yang merupakan penduduk sorga dan penduduk neraka. Nah, dan untuk berjalan ke sorga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, itu harus melewati as-sirat, melewati jembatan. Ya, dan ini dibahas juga dalam buku Akidah, termasuk di buku ini. Dibahas tentang bagaimana jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahannam. Seluruh manusia termasuk para nabi dan para rasul harus melewati jembatan itu. Akan kita terangkan nanti tentang sifat-sifat jembatan yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Iya. Ini adalah rangkaian kehidupan akhirat. Demikian pula dalam buku Akidah dibahas tentang keimanan kepada surga dan keimanan terhadap adanya neraka. Iya. Sebab ini dua hal penting di hati seorang muslim dan muslimah. Dia mengimani adanya surga supaya cinta terhadap amalan-amalan penduduk surga, dan cita-cita yang terbesar adalah ingin bahagia di surga, negeri kekal abadi. Bagaimana dia mengingat neraka, mengingat dahsyatannya, kengeriannya, supaya dia meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup segala pintu yang bisa mengantarnya ke syurga, bisa mengantarnya ke neraka. Iya. Ini secara global rangkaian keimanan kepada hari akhirat. Kemudian dibahas juga dalam buku Akidah keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan penulis juga menyinggung tentang pembahasan ini. Iya. Baik. Jadi ini garis besar pertama dari pembahasan akidah. Menguraikan tentang apa? Rukun iman yang 6. Garis besar yang kedua dari pembahasan akidah, para ulama menegaskan pembahasan-pembahasan yang disepakati yang merupakan ciri pembeda. Yang merupakan ciri pembeda antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Iya. Buat dua lumi di tengah umat ini, bahwa manusia secara umum dan termasuk umat Islam, orang-orang yang bertauhid, itu sudah dibidik oleh syaitan, dibidik oleh iblis, agar supaya mengikuti jalan mereka, mengikuti jalan iblis. Dan misi dari iblis supaya memiliki banyak kawan di neraka. Iya. Jadi ada jalan-jalan dari jalan kesesatan yang dihamparkan oleh iblis dan para pengikutnya dari kalangan syaitan dan jin. Dan syaitan itu ada dari kalangan manusia dan jin. Iya. Maka jalan-jalan inilah yang berjalan di tengah manusia, ya. Dan banyak di antara manusia mengikutinya. Dan ini adalah jalan kebatilan. Karena itu para ulama perlu menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan yang membedakan antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Ya, karena itu dalam buku Akidah dibahas tentang bagaimana sikap terhadap para sahabat, kewajiban memuliakan para sahabat. Walaupun ini pembahasan tidak masuk ke dalam rukun iman, tapi sikap terhadap para sahabat ini adalah inti yang membedakan seorang itu di atas jalan yang lurus atau tidak. Iya. Nah itu dibahas tentang sikap terhadap para sahabat oleh penulis. Rahimahullah. Demikian pula dibahas tentang sikap terhadap pemimpin muslim, terhadap penguasa muslim. Sebab ini ciri pembeda dari masa ke masa hingga hari ini. Orang yang mengenal sunnah, mengenal akidah yang benar, itu berbeda jalannya dengan orang yang di atas jalan yang keliru. Iya. Kita akan uraikan nanti pokok-pokok keyakinan seputar wajibnya taat kepada pemerintah muslim sepanjang itu dalam hal yang ma'ruf, wajib bersabar terhadap kezalimannya, ya, dan menahan terhadap ketidakadilannya, dan selainnya dari perkara-perkara yang akan kita bahas. Jadi secara umum ini dua rangkaian pembahasan ilmu akidah. Ya, kalau kita sudah paham ini dua garis besar, insyaallah taala akan mudah kita memasuki pembahasan buku-buku akidah di kalangan para ulama. Ya, kemudian di sini pendahuluan lain ingin saya ingatkan bahwa di dalam uraian pembahasan akidah kita melihat penulis-penulis dari kalangan ulama, ya, ada yang uraiannya lengkap, mendetail. Ada yang menguraikan hanya beberapa poin saja. Ya. Dan sebagian ulama, ada yang menguraikan bukan ringkasan, diuraikan dengan dalil. Dan sebagian ulama dia menulis buku akidah kadang berjilid-jilid. Disertai dengan apa? Riwayat-riwayat mereka. Iya. Dalam menegaskan pembahasan akidah tersebut. Jadi kalau kita lihat dari sejarah penyimpangan orang yang menyimpang di dalam pembahasan akidah, itu ada urutan-urutannya. Ya, karena itu kalau kita lihat misalnya penulisnya yang wafat di tahun, Abu Hatim wafat di tahun 277, Abu Zur wafat sebelumnya, wafat di tahun 264, ini sudah abad ketiga Hijriah, ya. Ya, kalau misalnya kita hidup di masa tersebut, ya tentunya kita bisa menduga bahwa para ulama berbicara tentang akidah itu menerangkan kekeliruan yang banyak terjadi di masanya. Iya. Karena itu kalau kita lihat di pembahasan, awal kali yang beliau buka adalah pembahasan tentang apa? Tentang iman. Setelah itu beliau buka pembahasan tentang takdir. Setelah itu beliau buka pembahasan tentang para sahabat. Iya kan? Jadi ini tiga pembahasan di antara awal-awal pembahasan yang banyak orang atau sejumlah manusia di masa itu keliru di dalamnya. Iya. yang mulai mengkritik para sahabat, mencela para sahabat, itu mulai muncul di akhir masa Utsman bin Affan. Iya. Orang-orang yang menyimpan di masalah takdir, itu muncul di akhir-akhir masa sahabat. Masih dapat oleh Ibnu Umar, Abu Sa'id, dan selainnya dari para sahabat. Iya. Dan ini penyimpangan yang mulai muncul, ya, para ulama dari bentuk nasihat mereka kepada umat, menjaga mereka di atas akidah yang benar, maka mereka dahulukan pembahasan tersebut. Iya. Yang ketiga dari pendahuluan yang ingin saya ingatkan di sini bahwa pembahasan ilmu akidah itu dikenal dengan beberapa penamaan. Jadi kalau dapat nama-namanya, ya dimaklumi bahwa yang diinginkan adalah pembahasan ilmu akidah. Al-Aqidah disebut juga dengan nama Al-I'tiqad. Al-I'tiqad. Aqidah Al-I'tiqad. Yang artinya, kalau dihendalisiakan, itu artinya keyakinan. Dan kata Aqidah dan I'tiqad, bahasa Arabnya dari kata Aqadah. Aqadah itu ikatan. Kalau tali, ini suatu diikat. Ya. Dengan kuat, itu disebut Aqidah. Kenapa? Sebab seorang Muslim dan Muslimah, ketika dia mempelajari Aqidah, dia ikat dengan sangat kuat keyakinannya. Iya. Ini penamaan berjalan di dalam penulisan buku-buku akidah para ulama. Penamaan yang kedua, dan ini penamaan yang lebih masyhur yang kedua, apalagi di kalangan ulama terdahulu, pembahasan ilmu akidah disebut dengan nama as-sunnah. Pembahasan as-sunnah. Iya. Sunnah punya dua makna. Ada makna umum dan ada makna apa? Makna khusus. Ya. Sering kita dengar ya. Salat sunnah tahiyatul masjid. Salat sunnah rawatib. Ya. Salat sunnah tarawih. Salat sunnah witir. Salat sunnah salat malam. Ya, itu disebut salat sunnah. Ini sunnah bermakna khusus. Sunnah yang bermakna apa? Tingkatan di bawah wajib. Ya. Ada juga pembahasan sunnah yang lain. Sunnah bermakna hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan kepada Nabi. Di kalangan ahli hadits ada definisi sunnah. Di kalangan ulama usul fikih sunnah lain lagi mana ya? Sunnah artinya adalah sumber selain daripada Al-Qur'an. Iya. Jadi penggunaan dengan makna-makna apa? Makna khusus. Dan bukan ini yang dimaksud di pembahasan ilmu akidah. Penggunaan sunnah dalam pembahasan buku-buku akidah itu sunnah bermakna umum. Sebab sunnah bermakna umum itu adalah Islam itu sendiri. Pokok-pokok dari keislaman. Dan sunnah bermakna umum itu adalah lawan daripada bid'ah. Jadi hal yang disyariatkan itu yang disunnahkan, dituntunkan di dalam syariat. Tidak disyariatkan itu namanya apa? Itu namanya bid'ah. Iya. Ini penamaan seperti yang saya sebutkan tadi, penamaan yang apa? Masyhur di kalangan para ulama terdahulu. Kemudian di antara penamaan buku akidah disebut juga dengan penamaan as-syariah. Ya, walaupun penggunaan kata syariat itu lebih banyak digunakan untuk pembahasan agama secara umum, digunakan juga untuk pembahasan ilmu fikih. Ya. Tapi dia di kalangan ulama terdahulu juga masuk di pembahasan akidah. Nah, itu seorang imam yang bernama Abul Husain Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, atau Muhammad Ibn Husain Al-Ajurri rahimahullah. Beliau memiliki buku judulnya As-Syariah. Iya. Pembahasan luas sekali, pembahasan tentang akidah. Demikian pula dari pembahasan akidah disebut dengan nama pembahasan al-iman. Disebut dengan nama pembahasan apa? Al-iman. Sebab diterangkan tentangnya bagaimana keimanan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, jadi ini beberapa penamaan ilmu akidah. Tidak ada penamaan yang lain. Seperti disebut usuluddin atau disebut fikul akbar. Ya. Ini penamaan berjalan sebenarnya maknanya juga. Bagus walaupun sebagian ada yang mengkritik. Kenapa ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Padahal semuanya adalah bagian dari apa? Bagian dari agama. Ya, hanya saja memang dimaklumi bahwa pembahasan ilmu akidah itu yang paling penting di dalam agama kita. Jadi ini penamaan-penamaan berjalan di tengah ulama. Ada pun penamaan-penamaan sebagian manusia menamakan ilmu akidah dengan ilmu filsafat. Ya. Dengan ilmu melacak alam gaib. Atau yang semisal dengannya. Ini penamaan-penamaan tidak dikenal di kalangan ulama Islam. Iya. Jadi harus dipahami bahwa sudut-sudut penamaan itu berjalan di kalangan para ulama. Berjalan di kalangan para ulama. Itulah pentingnya mengenal akidah Islam agar seorang berpijak di atas dasar yang kuat. Baik. Jadi ini secara umum berkaitan dengan penamaan-penamaan. Dengan ini saya sudah memberikan beberapa pendahuluan yang insya Allah cukup untuk kita memasuki pembahasan yang akan disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Buku ini berkaitan dengan akidah ulama Islam yang diterangkan oleh dua orang imam. Abu Hatim Ar-Razi, nama lengkap beliau Muhammad bin Idris. Ya, Ar-Razi. Abu Hatim Muhammad bin Idris. Ya, jadi namanya sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris juga. Ya. Dan beliau ini hidup semasa dengan Imam Asy-Syafi'i. Semasa dengan Imam Asy-Syafi'i, hanya beda negara saja. Ya, Imam Asy-Syafi'i berada di Irak. Kemudian berpindah ke Mesir. Kalau Imam Abu Hatim ini, beliau di negeri Maru. Ya. Negeri disebut di negeri Rai. Disebut Ar-Razi. Disebut Ar-Razi. Baik. Abu Zur'a, itu nama beliau Ubaidullah bin Abdul Karim. Ubaidullah bin Abdul Karim. Dan dua orang imam ini, itu adalah guru Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, semuanya berguru pada beliau berdua ini. Ya, dan beliau berdua ini imam terkenal di masanya. Apa yang beliau berdua terangkan dari keyakinan agama dan masalah-masalah syariat secara umum, itu didengarkan oleh manusia. Didengarkan oleh manusia. Ya, dan buku ini asalnya adalah tanya jawab. Asalnya adalah tanya jawab. Yang mana putra Abu Hatim yaitu Abdurrahman bin Abi Hatim bertanya kepada ayahnya dan bertanya kepada Abu Zur'ah tentang masalah-masalah akidah. Maka keduanya menjelaskan apa akidah mereka. Iya. Baik. Untuk sumber buku ini, ya, ini keindahan mempelajari buku-buku asalaf. Jadi tentang buku ini, diriwayatkan dengan sanad yang bersambung. Diriwayatkan buku ini dari oleh Al-Lalakai rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Demikian pula disebutkan oleh Alauddin Al-Attar rahimahullah di dalam buku beliau Futya. Ya. Wa jawabuha fi dzikri al-i'tiqad wa dhammi al-ikhtilaf. Nah, dan disebutkan oleh banyak ulama. Tapi itu dua buku tadi saya terangkan sumber menyebutkan dengan sanad riwayatan. Iya. Alhamdulillah kita di dalam ilmu Islam kita itu semuanya adalah hal yang jelas, sumbernya jelas. hadis-hadisnya juga jelas. Ya, jadi keyakinan yang seperti ini terwarisi. Kita mengambilnya dari guru, guru mengambilnya dari gurunya, gurunya mengambilnya dari gurunya. Terus bersambung sampai kemana? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah sebenarnya inti dalam mempelajari agama. Seorang yang mempelajari agama, dia tidak mengambil dari guru. Ya. Tidak diketahui apakah dia benar pemahamannya terhadap masalah tersebut atau tidak. Nah, karena itu mengambil dari guru itu penting sekali. Ya, dan mungkin saya akan bahas ya di tengah-tengah pembahasan. Ya, cara saya menguraikan buku ini, di, jadi isi pembahasan itu bermula dari halaman 5 ya. Dari buku panduan yang kita pegang. Ya. Dari halaman 5, dari setiap kandungan dari buku, itu saya berikan judul pembahasan, tajuk pembahasan antara dua kurung, siku. Kemudian di bawahnya ada kalimat pembahasan. Itu pembahasan adalah uraian poin-poin yang kita akan bahas. Dari setiap ucapan penulis saya poinkan. Kita bahas berapa poin dari ucapan atau dari apa yang diterangkan oleh penulis. Ya, agar lebih mudah kita memahaminya. Baik. Dikatakan oleh Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah. Saya beliau sa'altu Abi wa Abu Zur'ata al-Madahidi ahli sunnati fi usulid-din. وما أدرك عليه العلماء في جميع الأنصار وما يعتقدون من ذلك. Kata beliau, saya bertanya kepada ayahku dan Abu Hurairah tentang mazhab ahli sunnah dalam pokok-pokok agama. Iya. Wama adraka alaihi ulama fi jamil al-ansar. Dan apa-apa yang beliau berdua dapatkan dari ulama di seluruh negeri. Wama ya'taqidani min dhalik. Serta akidah mereka berdua dalam hal tersebut. Ya. Ini saya poinkan dua pembahasan penting. Yang pertama adalah kebiasaan para as-salaf mengambil ilmu dari guru. Ini kalimat salaf. Ini perlu saya definisikan ya. Kata salaf secara bahasa itu adalah generasi yang mendahului kita. Orang-orang yang mendahului kita. Yang telah ada dari ayah kita, kakek kita, nenek moyang kita, kakek buyut dan seterusnya sudah meninggal mendahului kita. Maka itu dalam bahasa Arab disebut sebagai as-salaf. Sebagai orang yang apa? Mendahului. Ya. Adapun secara istilah, penggunaan as-salaf itu digunakan untuk dua makna. Makna yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tiga generasi pertama. Iya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Ini yang menjadi masalah ya di kalangan banyak orang di masa ini kalau dengar kalimat-kalimat ya sebelumnya tidak pernah dia dengar, dianggap itu adalah perkara yang apa? Perkara yang salah, dia bahkan menganggapnya kesesatan, kebatilan. Padahal dia berada dalam hadis-hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dan berjalan di tengah para ulama. Nabi menamakan dirinya sebagai salaf. Kata beliau dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim kepada putrinya Fatimah, "Ittaqillahu wasbiri, fa innahu ni'mas salaf ana laki." Wahai Fatimah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. sungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Ya, Nabi menyebut dirinya sebagai apa? Sebaik-baik salaf. Ya. Karena itulah para ulama ketika mengatakan as-salaf, yang mereka maksudkan adalah Nabi dan juga para sahabatnya serta dua generasi setelahnya. Buat manusia yang terbaik adalah tiga generasi yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mutawatir. Ya, apa itu hadis mutawatir? Itu hadis datang dari banyak jalur periwayatan. Mustahil periwayatan sedemikian banyak mereka ada keliru di dalam meriwayatkan. Mutawatir namanya. Datang dengan bentuk meyakinkan dari banyak jalur periwayatan. Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Itu jalan Nabi sebagai apa? Sebaik-baik manusia. Iya. Baik. Ini penggunaan yang pertama ya. Penggunaan yang kedua dari as-salaf itu bermakna lebih umum lagi. Digunakan untuk Nabi dan tiga generasi pertama serta siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, karena itu ulama di abad keempat, kelima, keenam, kalau semuanya berada di atas jalan Nabi dan para sahabat, maka itu digolongkan juga kepada apa? Kepada as-salaf. Iya. Jadi poin yang pertama yang ingin saya terangkan dari kebiasaan para ulama terdahulu, generasi yang mendahului kita, mereka ketika mengambil ilmu, mereka ambil ilmu dari mana? Dari guru. Iya. Karena itu di dalam agama ini, urusan agama itu tidak dikatakan, tidak ada yang dikatakan otodidak. Ya, belajar sendiri. Otodidak itu boleh di selain ilmu agama. Adapun dalam ilmu agama tidak dikenal namanya otodidak. Iya. Kalau mau kecerdasan, ya belum ada yang mengalahkan kecerdasan Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Imam Muslim. Ya, mereka dalam satu majelis bisa menghafal ratusan hadis satu kali dengar. Iya. Dan ini menakjubkan ya. Dari hafalan-hafalan para ulama. Ya, Imam Al-Bukhari misalnya kita ambil contoh. Beliau pernah diuji oleh ahli hadis di negeri Baghdad. Ketika beliau masuk ke Baghdad, diuji oleh 10 orang, tim uji. Disaksikan oleh banyak orang. Setiap orang dia pegang 10 hadis. Ya, dimaklumi dahulu itu bukan hadis saja yang dibaca, ada sanad periwayatan. Jadi ada sanad, silsilah guru menyambung ke hadis, ke nabi, baru dibacakan hadisnya. Jadi oleh orang 10 orang ini, hadisnya sudah dibolak-balik. Hadis pertama dengan sanad dan matan, di hadis pertama diletak di 10. Sanadnya diletakkan di pertama, dibolak-balik. Ya. Imam Al-Bukhari ditanya, ada hadis dari jalan begini, jalannya Rasulullah bersabda begini. Imam Al-Bukhari saya enggak kenal hadis itu. Ya, ini sanad berbalik. Kita enggak ada di hafalan dia, saya enggak kenal. Ya, pertanyaan kedua sampai selesai 10 pertanyaan dari orang pertama, Al-Bukhari jawabannya saya tidak kenal. Ya. Ahli hadis mulai paham. Ini orang punya ilmu. So, ya, mereka tidak kenal. Ya, ini punya ilmu. Tapi orang-orang awam, ya itu tanggapannya berbeda. Kok hadis kayak gini Imam Al-Bukhari tidak tahu. Ya. Maka maju orang yang kedua. 10 hadis juga sudah dibolak-balik. Semuanya Al-Bukhari berkata saya tidak kenal hadis itu. Sampai selesai 100 hadis dari 10 orang. Setelah itu Imam Al-Bukhari balik kepada orang yang pertama. Adapun kamu, hadis yang pertama, kamu sampaikan begini. Dia bawakan dulu sanad yang keliru orang yang dia sebutkan tadi. Jadi 100 hadis yang keliru ini sudah dihafal oleh Al-Bukhari tadi. Ya, dia balik. Hadis yang pertama kamu sebutkan begini. Itu keliru. Yang benarnya begini dan begini. Dia luruskan semuanya. Dari 100 yang keliru, dia luruskan satu persatu. Ya, dari satu kali dengar. Kira-kira siapa yang bisa menghafal kayak Al-Bukhari di masa ini? Bersamaan dengan itu Al-Bukhari, ya, di dalam ilmu akidah dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Al-Lalakai, beliau berkata saya berjumpa lebih dari 1000 guru dan semuanya berkata iman itu adalah ucapan dan amalan yang disebutkan pokok-pokok keyakinan. Diambil ilmu akidahnya dari mana? Dari 1000 guru. Ya. Bayangkan, tidak belajar sendiri. Itulah ilmu agama. Ya, kalau belajar sendiri itu bahayanya lebih banyak ya. Bahayanya bisa lebih banyak. Ya, pernah ada dengar ya, orang yang mati gara-gara dia apa? Baca sendiri. Jadi ceritanya dia baca Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim ada hadis Al-habbatus sauda shifaun min kulli da. Iya. Habbatus sauda, tahu habbatus sauda ya? Jinten hitam. Itu adalah obat untuk segala penyakit. Ya. Ini al-habbatus sauda bahasa Arabnya habba. Pakai ha, kemudian ba, kemudian apa? Tamar buto. Tapi orang ini di bukunya ada salah titik. Al-habba di situ harusnya titiknya kena ba, titiknya cuma satu. Di buku dia titiknya dua. Jadi dibacanya bukan habba, al-hayyah. Al-hayyah itu sauda, itu artinya al-hayyah. Hayyah itu artinya ular. Ya. Akhirnya dia mengartikan ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Dia tangkaplah ular hitam yang beracun, dia makan, akhirnya matilah dia. Ya. Mati gara-gara apa? Gara-gara dia apa? Baca buku sendiri. Nah, ada juga disebutkan oleh sebagian ulama, orang ketika ke masjid, tiap kali ke masjid dia bawa kampak, ya, dan bawa pisau. Loh kok bisa? Tiap kali ke masjid bawa kampak, bawa pisau. Maka ditanya, kenapa kamu tiap kali ke masjid bawa kampak, bawa pisau? Oh itu hadis katanya, riwayat Bukhari dan Muslim, Masya Allah. Ya. Apa hadisnya? Idza ataitu musallata fa'tuha bi sikkinin wa fa'al. Katanya apabila kamu datang salat, datanglah dengan membawa pisau dan membawa apa? Kampak. Ini salah baca dia. Padahal hadisnya dalam Bukhari dan Muslim bi sikkinatin wa waqar. Datanglah dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Itu hadisnya. Tapi karena bukunya salah tulis sakina yang artinya bermakna tenang, itu tertulis di bukunya sikkin. Bermana apa? Pisau. Wakar yang artinya tidak tergesa-gesa. Di buku dia tertulis pas mirip tulisannya. Tapi bacanya berbeda. Ini karena dia baca apa? Baca buku sendirian. Ya. Karena itu di masa ini banyak kita lihat pemikiran-pemikiran aneh. Hal-hal yang aneh tidak ada dari ulama Islam terdahulu yang memahami seperti ini. Ya. Karena itu beragama alhamdulillah dimudahkan. Kita tidak perlu membuat jalan baru. Ya, membuat aliran baru. Kita hanya ada kewajiban mengikuti dan mencontoh. Karena itu kata para sahabat, kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan selainnya. Ittabi'u wa la tabi'u faqad kufitum. Hanya kalian sekadar mengikuti dan jangan kalian berbuat perkara baru. Kalau kalian sekadar mengikuti, faqad kufitum. Maka sudah dicukupi untuk kalian. Sudah dicukupi untuk kalian. Iya. Cukup seorang berjalan ikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Diambil ilmu dari para ulama. Selesai. Nah, kita tidak dibebani dalam agama ini hal yang sulit. Iya. Kita dimudahkan. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi inilah keadaan para ulama Islam. Umat Islam di masa dahulu. Mereka mengambil ilmu dari guru. Sahabat mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mewariskan ilmunya kepada murid-muridnya, para tabi'in. Kemudian para tabi'in mengajarkan kepada murid-muridnya. Terus bersambung hingga di hari ini. Ya, di hari ini memang banyak dari buku, banyak dari tulisan ulama terdahulu sudah dibukukan. Riwayat-riwayat hadis sudah ada di dalam buku. Dan bersamaan dengan itu, ya, riwayat bersambung ke buku-buku itu masih kita miliki di masa ini. Ya. Dan para ulama kita memahami dari ilmu agama ini pemahaman yang bersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya seorang mengambil dari guru. Ya. Tadi saya sebut ya dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Di mana beliau mengambil ilmu akidah ini dari berapa? Dari 1000 guru. Demikian pula Abu Hatim dan Abu Zur'ah di sini. Baik, pembahasan yang kedua tentang membangun keyakinan di atas hal yang para ulama sepakati. Itu yang ditanyakan di sini. Ya. Kata Abu Hatim, saya bertanya. Ya, kata Abdurrahman bin Abi Hatim, saya bertanya kepada ayahku. Yaitu Abu Hatim, dan bertanya kepada Abu Zur'ah. Tentang madhab ahli sunnah. Ya. Madhab itu yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan. Jalan yang mengantar. Diambil dari makna secara bahasa ya. Sebab madhab itu adalah tempat pergi. Ya. Tempat pergi apa yang dianut oleh seseorang itu madhab. Walaupun di penggunaan belakangan, kalimat madhab itu cenderung dipakai untuk pembahasan apa? Pembahasan madhab fikih. Ada madhab Abu Hanifah, Malik, madhab Imam Syafi'i. Nah, bukan madhab itu yang diinginkan ya. Dan di sini dibawakan sebenarnya di teks bahasa Arabnya pakai madhab dengan kata jama. Ya, madhab-madhab. Bukan artinya banyak madhab. Maksudnya yang diyakini, yang dianut itu banyak hal. Yang dianut ini semuanya disebut madhab. Ya, kalau hakikatnya jalan dari akidah, pokok akidah adalah hal yang satu saja disepakati oleh para ulama. Sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. Iya. Jadi di sini ukuran di kalangan mereka adalah membangun keyakinan pada hal yang disepakati oleh ulama. Karena itu Abdurrahman bin Abi Hatim sendiri tidak bertanya tentang pendapat pribadi ayah dan ayahnya dan Abu Zur'ah, tapi dia tanya apa akidah para ulama ahli sunnah, ya, yang mereka jumpai di seluruh negeri. Yang mereka jumpai di seluruh negeri. Baik. Maka di keduanya setelah ditanya, mereka berdua menjawab. Ya. Di halaman 6. Dan di sini dalam jawaban terdapat metodologi dalam penyusunan ilmu akidah. Faqala, maka keduanya, mereka berdua menjawab. Adraknal ulama fi jami'il ansar, Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan. Faqala min madhabihim. Kata beliau, kami mendapati para ulama di seluruh negeri. Di Hijaz, di Irak, di Mesir, di Syam, dan di Yaman, tersimpul dari mazhab mereka bahwa, karena diterangkan. Iya. Baik. Jadi di sini, di jawaban mereka ini, saya poinkan 5 pembahasannya. Yang pertama, mengambil ilmu akidah dari sumber yang dipercaya. Mengambil ilmu akidah dari sumber yang dipercaya. Iya. Baik. Jadi dikatakan oleh 2 orang imam ini, adrakna al-ulama fi jami'il ansar. Kami dapati para ulama di seluruh negeri. Iya. Jadi perhatikan mereka mengambil ilmu dari mana? Ilmu akidah dari mana? Dari ulama, dari sumber yang terpercaya. Orang-orang yang memang berilmu. Iya. Beda dengan sebagian manusia di masa ini, apalagi dengan perkembangan teknologi. Ya, banyak di dunia maya itu tulisan-tulisan. Gak tahu siapa yang menulisnya. Iya. Apakah yang menulisnya itu jin atau manusia tidak diketahui. Tapi bersamaan dengan itu ada juga yang apa? Yang mendukungnya, yang menyebarkannya. Ini bukan jalan di dalam mengambil ilmu. Ilmu itu semuanya jelas. Sumber pengambilan dari sumber yang dipercaya. Iya. Karena itu Abu Hatim dan Abu Zur'ah di sini, ya, mereka berkata adraknal ulama fi jami'il ansar. Kami dapati ulama di seluruh negeri. Ya. Ini terdapat pembahasan yang kedua. Pembahasan keluasan ilmu salaf. Jadi mereka itu belajar bukan cuma di negerinya. Bukan cuma menguasai ilmu satu guru saja. Iya. Mereka melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu dan guru-gurunya banyak dan ilmu mereka sangat luas. Karena itu kalau kita lihat sebagian ulama dalam satu masalah mereka bisa uraikan ya, siapa saja dari ulama yang berpendapat dengan masalah tersebut. Dan ini adalah hal yang menakjubkan. Ya, itulah alhamdulillah dari kesempurnaan agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di tengah umat Islam ini ada ulama-ulama yang menjaga agama. Itu bagian dan bukti dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan dzikr Al-Quran ini dan kami yang akan menjaganya. Iya. Dan berbicara tentang kedalaman ilmu para as-salaf, ini pembahasan yang panjangnya. Hanya saja ingin saya ibaratkan di sini dan saya tegaskan bahwa ilmu mereka yang luas ini dalam memahami agama yang menjadikan mereka sebagai patung, sebagai panutan dan pijakan di tengah umat. Iya. Dengan mereka inilah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agamanya. Kemudian pembahasan yang ketiga, perjalanan menuntut ilmu. Jadi kalau misalnya Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi mengatakan kami jumpai para ulama di seluruh negeri, ini menunjukkan bahwa mereka ya tidak duduk di negerinya saja. Ya, tapi juga melakukan perjalanan kemana? Ke negeri-negeri yang lainnya untuk menuntut ilmu. Jadi perjalanan menuntut ilmu, melakukan perjalanan menuntut ilmu, ini adalah bagian dari ibadah dan sunnah di dalam keislaman. Jangankan kita, ya, para nabi saja kadang melakukan perjalanan untuk apa? Mencari ilmu. Contoh di dalam Al-Quran, kisah siapa? Nabi Musa melakukan perjalanan untuk menjumpai Nabi Khidir. Ya. Itu subhanallah disebut dalam Al-Quran, diabadikan. Jika kita mengambil renungan dan pelajaran. Iya. Renungan dan pelajaran. Apalagi di tengah jalan, Nabi Musa berkata kepada pembantunya yang menemaninya, atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Berikan kepada kami makan siang. Sungguhnya kami telah menjumpai hal yang meletihkan di dalam perjalanan. Jadi ini bukan perjalanan biasa yang dilakukan Nabi Musa. Perjalanan yang apa? Meletihkan. Bersamaan dengan itu mereka berjalan. Iya. Maka perjalanan menuntut ilmu ini rihlah dari para ulama suatu penjagaan terhadap agama. Karena itu sebagian ulama yang berkata, andai kata bukan karena rihlah para ulama ahli hadis akan pergi agama ini. Ya, bayangkan riwayat-riwayat para ulama dikumpulkan dari berbagai negeri, dikumpulkan dalam satu buku kita baca. Karena itu ada satu hal yang unik ya, kalau kita baca di Sahih Muslim. Imam Muslim di pembahasan sholat, beliau membawakan hadith-hadith tentang apa namanya waktu-waktu sholat dari satu riwayat sahabat. Maka beliau bawakan dari berbagai guru beliau, dari berbagai negara. Iya. Dan ini luar biasa, mengumpul hadith-hadith itu di satu tempat. Ini tidak akan mungkin bagi orang yang seperti Imam Muslim di masa itu. Ya, kita bukan di masa sekarang ya. Sekarang seorang mau melakukan perjalanan. Ya, misalnya dari Indonesia ke Korea ini. Ini perlu, hanya perlu beberapa jam saja. Sudah nyampe ke tujuan. Kalau di masa dahulu. Ya, betapa benuk, berapa banyak juga yang harus dilewati. Lautan yang harus diarungi. Iya. Perlu berapa bulan perjalanan. Mereka untuk suatu masalah ke negeri, kadang di negeri tersebut di tengah jalan, selain dari padang pasir, gurun pasir, lembah-lembah, ya, ada bahaya, rampok dan sebagainya. Tapi subhanallah mereka tetap apa? melakukan perjalanan. Iya. Jadi ini agama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Imam Muslim setelah membawakan riwayat sedemikian banyak, beliau menghibur dirinya dengan sebuah ucapan dari As-Salaf. Ternyata itu beliau bawakan ucapan Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir berkata, "La yastata'ul 'ilm birahatil jism." Sungguhnya ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Iya. Kalau ingin dapat ilmu, ya, memang harus dengan kerja keras, tidak dengan badan santai. Ya, kalau misalnya ada ingin berhayal dia memperoleh ilmu, tiba-tiba menjadi alim, banyak ilmunya, tanpa dia letih di dalamnya, itu artinya dia mencari hal yang mustahil. Ya, dibaratkan oleh seorang penyair, "Man talabal uluma bi ghairi kaddin sayudrikuha idza syabal ghurabu." Siapa mencari ilmu tanpa melewati keletihan, dia akan dapatkan ilmu itu apabila burung gagak telah beruban. Hah? Apabila burung gagak telah apa? Beruban. Sekarang saya tanya, burung gagak ada yang beruban? Burung gagak itu enggak ada sejarahnya beruban. Ini ibarat ya. Ya. Artinya, kalau dia ingin mencari ilmu tanpa letih, mustahil dia dapatkan. Begitu artinya. Ya. Mustahil dia dapatkan. Dan ini memang bahasa-bahasa dalam bahasa Arab kadang dibawakan seperti itu untuk membahasakan hal yang mustahil. Ya. Seperti juga di dalam Al-Quran disebutkan, "La yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat." Orang yang mendustakan ayat-ayat kafir terhadap ayat-ayat, dikatakan mereka tidak akan masuk surga kecuali kalau unta sudah masuk ke lubang jarum. Hah? Bisa gak unta masuk ke lubang jarum? Mustahil ya. Mustahil mereka masuk ke dalam surga. Begitu maksudnya. Baik. Jadi siapa ingin mencari ilmu, ya, pasti ada keletihan di dalam mencarinya. Dan sebagaimana yang saya singgung kemarin, itulah jalan surga. Kata Nabi, "Huffatil jannatu bil makari." Surga itu dipari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Kadang dia merasa letih, merasa ini dan itu. Tapi kalau dia sudah merasakan nikmatnya ilmu itu, ya, barulah dia mengetahui betapa nikmatnya dari kehidupan. Sebab orang yang menuntut ilmu, memperoleh kenikmatan, itu tidak dirasakan oleh selain mereka. Kata kata Al-Hasan Al-Basri, "La ya'lamu al-muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi la jaladun 'alaihi bisuyukh." Andai kata raja-raja dan anak-anak raja mengetahui kenikmatan yang kita berada di dalamnya dalam menuntut ilmu, maka raja-raja dan anak-anaknya itu akan mencambuk kita dengan pedangnya, karena mereka iri terhadap apa? Kenikmatan kita. Iya. Karena ini dipahami, ditanamkan di dalam jiwa. Kalau seorang terbiasa dengannya, dia punya kecintaan terhadap ilmu agama, gemar menghadiri majelisnya, gemar mendengarkan pembahasan-pembahasan yang terkait dengannya. Apalagi sekarang ini kita dimudahkan ya, bisa mengikuti pelajaran, banyak CD-CD, rekaman ceramah, ya, bisa kita dengarkan. Ya, semuanya adalah bagian dari mengambil ilmu. Kemudian poin pembahasan yang keempat, mengambil ilmu dari banyak guru. Iya. Bayangkan di sini Abu Hatim dan Basar Ar-Razi, gurunya kami dapat ulama di seluruh negeri. Ya, perhitungannya seluruh negeri. Hijaz, pertama Hijaz. Hijaz ini masuk di dalamnya Mekah, Medina, itu Hijaz ya. Mekah, Medina dan sekitarnya. Ini masuk ilmu Hijaz, negeri Hijaz. Dan Irak. Irak ini masuk di dalamnya Baghdad, Basrah, Kufa, Wasit. Semua negeri-negeri ahli hadis. Ya, Wasyaman. Dan negeri Syam. Ya, negeri Syam sekarang masuk di wilayah Dimaskus, Suria, ya, dan di sekitarnya. Yamanan. Dan negeri Yaman. Yaman dulu banyak negeri, ya. Ada negeri Sana, negeri Hadramaut, negeri Aden. Semuanya dari negeri-negeri para ulama. Iya. Ini luar biasa Abu Hatim dan Abu Zurai. Mereka sendiri dari negeri Rai. Negeri Rai ini salah satu daerah sekarang berada di apa namanya wilayah Iran. Iya. Baik. Jadi mereka berkumpul atau berjumpa dengan berbagai ulama di negeri-negeri tersebut. Maka dari madhabihim, dan dari madhab para ulama itu, iya. Maka di sini kita ambil pelajarannya bahwa apa yang diuraikan oleh Abu Hatim dan Abu Thur Ar-Razi dalam buku ini, itu bukan hal dari diri mereka sendiri. Tapi itu adalah hal yang disepakati oleh apa? Guru-guru mereka. Ya, dan ini perhatikan ya. Karena itu saya poinkan di poin yang kelima. Perhatian as-salaf terhadap ilmu akidah. Jadi sekian banyak guru yang dia belajar, ternyata seluruh guru itu mengajarkan hal yang sama. Ya. Dan inilah keistimewaan ilmu akidah yang benar. Sebab kalau akidahnya keliru, tidak mungkin bersepakat. Dia datang ke guru A bilang sebuah ucapan. Datang ke B, lain lagi ucapannya. Datang ke C, lain lagi ucapannya. Iya. Karena itu akidah-akidah yang keliru, akidah-akidah yang menyimpang. Itu diantara mereka silam pendapat, ribut terus. Iya. Tidak perlu jauh-jauh ya, kita di Indonesia kenal ada akidah syariah. Ya, nah ini akidah yang mendominasi di banyak orang di Indonesia. Akidah syariah. Orang-orang syariah di pembahasan takdir terhadap kalimat al-kasb itu 13 pendapat di kalangan mereka. 13 pendapat. Dan mereka sendiri bingung apa yang dimaksud dengan kasb itu. Subhanallah. Ya. Mereka menetapkan sifat 7 saja. Mereka menetapkan berapa? 7 sifat. Karena itu dalam mencabangkannya ada perbedaan. Datang orang belakangan dari Asy'ariyah seperti Imam Al-Haramain, dia tambah sifat ke-8. Ya. Akhirnya bertengkar antara orang dahulunya dan orang belakangannya. Ya. Dan inilah orang-orang yang berkeyakinan rusak. Bahkan tidak jarang diketemukan dari mereka, ada yang sebagiannya mengkafirkan sebagian yang lain. Ya. Padahal sama-sama bernisbat kepada apa? Satu pemahaman. Tapi sebagiannya mengkafirkan sebagian yang lainnya. Ya. Berbeda dengan ahli sunnah. Akidah mereka dari dahulu ya, hingga sekarang adalah sama. Tanya saja siapa saja dari ahli sunnah di belahan dunia. Siapa saja dari ahli sunnah kita baca bukunya dari ulama terdahulu maupun belakangan. Ucapan mereka tidak ada yang berbeda dengan lainnya. Begitulah kebenaran. Ya. Karena Allah firman dalam Al-Quran, "Lau kana min 'indi ghairillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsira." Andai kata datangnya dari selain Allah, pasti akan banyak silam pendapat di dalamnya. Iya. Maka ini dari hal yang meneguhkan hati. Kita baca dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah." Kita baca dari Imam Ahmad. Imam Ahmad juga berkata Al-Quran adalah kalamullah. Kita baca dari Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari juga berkata hal yang sama. Semuanya sama para ulama berucap. Ya, padahal mereka berbeda masa hidupnya. Ya. Berbeda tempat tinggalnya. Ya. Berbeda tempat tinggalnya. Tapi bersama dengan itu ilmu yang keluar dari mereka sama. Kenapa? Sebab sumbernya juga sama. Bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Dan di sini perhatian para as-salaf mengajarkan ilmu akidah. Ya, ini tampak sekali ya, sebab Abu Hatim dan Abu Zur'a ini mengikatkan dari seluruh ulama. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, setiap kali dia datang kepada guru, gurunya mengajarkan akidah itu kepada Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ya, mungkin si guru tidak mengajarkan langsung, tapi Abu Hatim dan Abu Zur'ah bertanya langsung, apa yang kamu ajarkan kepadaku tentang iman? Maka guru akhirnya, karena ditanya, dia buka penjelasan. Ya. Ini dua kemungkinan. Dan di atas dua kemungkinan ini, semuanya menunjukkan bahwa mereka punya perhatian yang sangat kuat terhadap apa? Ilmu keyakinan, ilmu akidah. Ya. Dan ketika diambil dari banyak guru, ini menunjukkan bahwa ilmu akidah itu memang harus selalu diulangi. bukan dibaca sekali, dua kali, tapi dia adalah tugas dalam umur. Sebab di dalam pembahasannya, nikmat sekali. Kita lewat pembahasan tentang hari akhirat, ya, kita ingat tentang alam kubur, kita ingat tentang hari kebangkitan, ya, kita masuk dalam pembahasan keimanan kepada Allah, membuat pengagungan kepada Allah semakin besar, ya, kemudian mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Ya. Jadi ilmu akidah ini, kalau selalu diulangi dan diulangi, itu memberikan pengaruh yang sangat indah di dalam kehidupan seorang hamba. Baik. Ini awal pendahuluan di dalam buku ini. Dan berikutnya, di poin-poin yang akan datang, di pembahasan-pembahasan yang akan datang, penulis rahimahullah akan menjelaskan satu persatu dari pokok akidah Islam, dari pokok keyakinan ulama Islam yang didapatkan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah dari seluruh ulama di berbagai negeri. Baik. Jadi mungkin waktu penyampaian materi saya buat waktu ringkas, kemudian diselingi tanya jawab supaya bisa lebih hidup majelisnya. Baik. Jadi saya mungkin berbicara 45 menit atau 1 jam, kemudian saya berikan waktu tanya jawab sedikit. Ya, setelah itu kita istirahat 5 menit. Ya, setelah itu saya lanjut lagi 1 jam, kemudian tanya jawab lagi sedikit. Ya, demikian insya Allah Ta'ala di beberapa pembahasan yang akan berjalan. Baik. Saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ya baik, pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi mengambil ilmu dari guru. Itu sudah kita jelaskan ya, bahwa dia adalah jalan yang benar. Itulah jalan para sahabat dalam mengambil ilmu dan para ulama dalam mengambil ilmu. Semuanya mengambil dari guru. Ya. Cuman sebagian orang, ada yang mengatakan memiliki sanad periwayatan. Ya. Tapi sanadnya itu hanya sekedar silsilah bersambung saja. Adapun pemahaman dia tidak pahami sebagaimana yang dipahami oleh apa? Guru-gurunya. Karena itu tadi disebut sebagian nama ya, sebagian kelompok, semoga aku punya sanad. Nah, kalau dilihat kepada guru mereka, ya, katanya belajar di Mekah. Tapi ternyata keyakinannya berbeda dengan ulama Mekah. Kalau sekarang sanad periwayatan agak mudah dapatkan. Orang kalau sudah duduk sama guru, lama dia duduk dikenal, boleh aja dikasih sanad periwayatan. Ini riwayat saya Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Silahkan kamu riwayatkan dari saya. Dikasih ijazah periwayatan. Silahkan ya. Itu bisa didapatkan mudah. Tapi coba ditanya, ini riwayat Bukhari dan Muslim, apa artinya? Apa pemahamannya? Ini yang banyak keliru di sini. Jelas ya? Ya. Karena itu dari kekeliruannya, misalnya mereka pahami mengambil ilmu itu harus mangkul. Hah? Harus dengan jalan apa? Diambil dari guru. Artinya kalau tidak diambil dari selain mereka, ilmunya dianggap batil. Tidak sah. Ini dari pemahaman seperti itu. Ya. Masa dibatasi ilmu pada kelompok dia saja? Ya, padahal guru itu banyak. Guru itu banyak. Harusnya ilmu itu tidak dibahasai seperti itu. Ya. Kemudian sanad periwayatan itu bukan dalil bahwa orang ini benar pemahamannya. Bukan dalil. Ya. Tapi yang menjadikan pemahamannya benar, kalau dia punya guru, yang guru ini memahamkan ilmu itu dengan benar kepada dirinya. Bukan sekadar mengambil sanad saja. Karena itu harus dibedakan ya, ada sanad periwayatan itu silsilah rawi menyambung ke mana? Ke guru. Saya mengambil dari guru, guru saya menyampaikan dari guru, gurunya menyampaikan dari guru, bahwa Rasulullah bersabda begini. Hadis saya. Tapi hadis ini dia pahami atau tidak? Nah, itu belum tentu. Karena itu Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, dan ini juga hadis mutawatir. Iya. Kata beliau, nabbarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama sami'a barubba muballagin au amin sami'. Allah akan mengindahkan wajah seorang hamba apabila dia mendengar dariku sebuah hadis, lalu dia sampaikan sebagaimana dia dengarnya. Dan kadang orang yang menerima hadis itu, disampaikan kepada yang hadis, lebih paham daripada orang yang mendengarkannya. Ya. Saya misalnya dengar hadis dari guru, saya hafal. Saya datangi guru lain, saya ada hadis, saya dengar. Hadisnya bunyinya begini. Ternyata guru ini sebelumnya yang saya sampaikan hadis, dia belum mendengar hadis itu sebelumnya. Jadi begitu dia dengar hadis dari saya, dia langsung paham makna hadis, lebih memahami hadis itu daripada saya. Jelas ya? Jadi beda antara hanya sekadar sanad periwayatan dengan apa? Dengan fikih di dalam memahaminya. Yang ini harus dikumpulkan dua hal. Karena itu banyak riwayat itu tidak bermanfaat. Iya. Tidak bermanfaat. Orang punya banyak riwayat saja. Sanad periwayatan saya tidak ada manfaat. Apa tidak sekadar itu bukan suatu manfaat. Tapi yang menjadi manfaat, kalau dia memahami ilmu yang diriwayatkan dengan benar, itu baru memiliki manfaat. Baik, sekian itu ya. Bisa saya jawab. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Apa hukumnya bila kita beribadah tanpa tuntunan dari Rasulullah SAW? Ya baik, ini pertanyaan yang bagus. Apa hukum orang yang beribadah tanpa tuntunan dari Rasulullah SAW? Hukumnya dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang ditolak. Ini riwayat Bukhari Muslim ya, lafaz adalah milik Imam Muslim. Jadi kalau dia beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan Nabi, Nabi terangkan apa? Ditolak, tidak diterima. Ya. Karena itulah salah satu syarat diterimanya amalan, harus dia pastikan amalan itu adalah amalan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ada ayat kita semua hafal ya, ayatnya. Tapi yang jadi masalah, pemahamannya. Yang kadang kita kurang dalam. Jadi firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat di surah Al-Baqarah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk-Nya. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Menunjukkan bahwa agama ini dibangun di atas apa? Dibangun di atas perintah. Kita nunggu perintah baru dilaksanakan. Begitu harusnya. Agama kita ini bukan adat istiadat, bukan kebiasaan, bukan warisan leluhur dan nenek moyang. Iya. Tapi dia adalah wahyu. Nabi itu tidak pernah berucap satu huruf pun dari agama, dari dirinya sendiri. Allah terangkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Iya. Karena itu sekali lagi, seluruh amalan harus dibangun di atas apa? Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itulah yang dikerjakan. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi, kita meninggalkannya. Jangan kita berbuat hal yang tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan di sini dari fikih juga, banyak orang yang tidak mengetahui. Sunnah itu ada dua macam. Ada sunnah berkaitan dengan fi'liyah, sunnah berkaitan dengan dia berbuat, mengerjakan. Dan ada sunnah berkaitan dengan hal dia meninggalkan. Ya. Ya, kalau dia meninggalkan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, itu dia juga dianggap telah melakukan sunnah. Telah melakukan sunnah. Jelas ya? Dalam sebagian ibadah kita lihat ya. Kalau misalnya ada orang yang tidak melakukan sebuah ritual tertentu karena dianggap tidak ada sunnahnya, maka apa yang dia lakukan ini adalah benar sesuai dengan sunnah. Tapi kalau dia berbuat sesuatu di situ tidak ada sunnah Nabi, maka di sini hal tersebut akan ditolak karena dia berbuat sesuatu tidak dibangun di atas apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu mungkin ya secara ringkas. Wallahu ta'ala. Baik, ada pertanyaan lain? Ya, ini perlu di garis bawah ya, untuk akidah ahli sunnah yang merupakan pokok akidah itu tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Kalau terjadi ketergelinciran dari sebagian ulama, keliru dalam memahami, itu hal yang lumrah namanya manusia. Ya, tapi ketergelinciran dari seorang alim itu akan tampak karena seluruh ulama yang lain tidak apa? Tidak menerangkan seperti itu. Dan ini jarang diketemukan. Dan biasanya kalau ada, itu di masalah-masalah cabang. Bukan di pokok-pokok keyakinan. Tapi di masalah apa? Cabang dari keyakinan. Dan mungkin saya akan terangkan sebagiannya. Apa yang merupakan pokok, apa yang merupakan cabang. Itu ada sebagian hal yang berbeda. Baik. Jadi pokoknya alhamdulillah, dari ilmu-ilmu akidah itu, semuanya adalah hal yang apa namanya, diwarisi dari para ulama kita, diterangkan di dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Ya. Assalamualaikum. Ya, kalau sih gini tentang zakat profesi. Ya. Jadi istilah zakat profesi ini memang baru populer di masa belakangan ya. Ya, dan memang di dalam buku fikih nggak ada disebut secara khusus tentang zakat. Setiap kali orang bekerja dari hasil kerjanya dia apa? Dikeluarkan bagian dari zakatnya. Jadi zakat pada harta itu disyaratkan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, harta itu telah dia miliki, dia pegang, masuk dalam kepemilikannya. Kemudian syarat yang kedua, harta itu sudah dia pegang selama setahun. Jadi dipegang selama berapa? Selama setahun. Kemudian syarat yang ketiga, harta itu sudah mencapai nisab. Kewajiban dikeluarkan zakat, ada batasan yang sudah dicapai. Jadi kalau seperti duit misalnya, itu diukur dengan ukuran emas dan perak. Apabila sudah mencapai kadar nilai emas 85 gram, dikeluarkan zakat 2,5%. Untuk emas, untuk perak, apabila mencapai kadar perak 595 gram. Ya. Dikeluarkan 2,5%. Itu pendekatannya. Jadi sisa tanya saja harga emas berapa? Nanti dikali 85 gram. Harga perak berapa? Dikali 595 gram. Jadi kalau misalnya perak lebih murah, diukur dengan ukuran perak. Diambil kepada yang paling murahnya. Iya. Kalau misalnya emas lebih murah, diambil dengan ukuran apa? Emas. Tapi itu tiga syarat tadi. Jadi sekarang saya berbicara kewajiban zakat. Kewajiban terpenuhi dengan tiga hal itu tadi. Jelas ya. Adapun kalau dia misalnya ingin berbuat kebaikan sendiri, tiap kali dia gajian dia keluarkan 2,5 untuk dia infakkan, ya, maka itu adalah hal yang baik dari perkara yang memberkahi harta. Tapi kalau dinamakan zakat wajib, itu bukan kewajiban. Itu dihitung kepada apa? Hal yang disunnahkan dan dianjurkan. Ya. Jadi ini secara umum terkait dengan zakat profesi. Wallahu ta'ala. Baik. Ya baik. Tentang zakat al-mawasi atau zakat hewan ternak, itu memang disyaratkan oleh para ulama beberapa syarat secara umum. Pertama, hewan itu adalah hewan yang merupakan masuk ke dalam bahimatul anam, hewan ternak. Nah, hewan ternak yang dikatakan hewan ternak itu cuma tiga saja. Kambing, sapi, ya, kerbau sama ya dengan sapi. Kemudian unta. Jelas ya, jadi pembahasan zakat cuma pada apa? Zakat hewan ternak pada tiga ini saja. Ya. Adapun hewan yang lainnya itu kena zakat kalau diperdagangkan. Masuk di pembahasan zakat perdagangan nanti. Jadi ayam itu tidak ada zakatnya, zakat hewan ternak ya. Ya, demikian pula bebek, angsa, ya, kuda, itu tidak ada zakatnya dari zakat hewan ternak. Dan syarat yang pertama, syarat yang kedua, disyaratkan hewan ternak itu adalah hewan yang digembalakan, harus digembalakan. Jadi dilepas. Merumput, ada tempat merumputnya, ya, dipelihara. Baik, itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, hewan itu tidak diperjualbelikan. Kalau diperjualbelikan, dia masuk ke dalam zakat apa? Zakat perdagangan. Nah itu ketentuan. Jadi kalau misalnya, betul seperti yang disebut tadi, kalau misalnya dia memelihara kambing, tapi kambingnya tidak digembalakan, cuma dikurung di kandang, diberi makan. Ini tidak ada kewajiban zakat hewan ternaknya. Jelas ya? Tidak ada kewajiban zakat hewan ternaknya. Nah, itu sisi kewajibannya. Adapun kambing, berapa yang dikeluarkan? Kalau sudah mencapai 40 ekor, dikeluarkan satu. Iya. Sampai 120. Antara 40 sampai 120 keluar satu ekor. Sudah sampai seberapa? 121 hingga 200 keluar 2 ekor. 201 hingga 300 keluar 3 ekor. Setiap 100 setelahnya ditambah 1 ekor saja. Iya. Itu untuk zakat kambing. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Ya, ini ada dua poin pertanyaan. Ada poin yang pertama, itu insya Allah mudah untuk dijawab ya. Yang kedua ini yang panjang jawabannya. Ya. Kalau hewan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak boleh untuk dimakan. Tidak boleh untuk dimakan. Ya. Karena itu di dalam Al-Quran, Al-Karim, di berbagai ayat, diterangkan beberapa hal yang diharamkan dan dibahasakan dengan lafaz hurrimat, diharamkan atas kalian. Ya. Kalau sudah jelas pengharamannya, tidak boleh untuk dimakan. Jangankan untuk dimakan, ya untuk diperjualbelikan saja tidak diperbolehkan. Kalau dia sudah jelas apa? Keharamannya. Iya. Sebab Allah kalau sudah mengharamkan sesuatu, harrama samana. Allah mengharamkan juga harga dari sesuatu yang diharamkan itu. Baik. Karena itu hendaknya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan mendekati dari makanan-makanan yang diharamkan. Dan dipastikan dari makanan yang dimakan itu disembelih dengan menyebut nama Allah. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Janganlah kalian makan dari hewan yang tidak disebut nama Allah di atasnya. Ya. Terkhusus kita kalau berada di sebuah negeri, bukan negeri kaum muslimin, Itu harus dipastikan. Hewan itu disembelih dengan menyebut nama Allah. Beda kalau kita di negeri Islam ya, di Indonesia sana. Umumnya kaum muslimin, maka asalnya makanan halal kita makan. Tidak perlu kita tanya ini disembelih atau tidak. Karena kita tinggal di mana? Di negeri kaum muslimin. Ya, tapi kalau kita tinggal di negeri kafir, ya, kebanyakannya bukan umat Islam, makanya harus dipastikan tentang hal tersebut. Adapun tentang hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan, ini banyak ya. Ini perlu pembahasan tersendiri. Kita bahas tentang hukum-hukum seputar apa? Seputar makanan. Ini satu bab pembahasan khusus dalam bidang fikih. Ya, secara umum disebut di dalam Al-Quran keharaman memakan bangkai, memakan daging babi, kemudian memakan darah, ya, kemudian memakan hewan yang tidak disembelih, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula diharamkan untuk memakan hewan-hewan yang berbisa, yang mengandung bahaya. Demikian pula diharamkan untuk memakan dari hewan-hewan yang memangsa dengan taringnya, memangsa dengan cakarnya. Iya. Demikian pula sebagian hewan diharamkan seperti anjing misalnya. Iya. Ini pokok-pokok dari apa yang diharamkan, ciri-ciri dan kriterianya. Ya Allah taala. Ya, kalau dari sisi mengambil ilmu dari guru, benar, itu mengambil dari guru sudah. Ya. Sebab ada di rekamannya, ada di ininya, di ceramahnya. Apalagi kalau dipastikan suaranya. Ya, jelas ya, dipastikan bahwa memang itu adalah suaranya. Jadi itu mengambil dari guru. Hanya saja, kalau ada masalah, dia tanyakan. Ada hal yang tidak dia pahami, dia tanyakan kepada orang yang berbicara. Jelas ya? Nah, dan fungsi kenapa perlu mengambil dari beberapa guru, itu fungsinya ada banyak, banyak manfaat ya. Manfaat yang pertama, ya, kalau dia sudah paham benar, dia begitu dengar ke guru yang lain, makanya akan menguatkan pemahaman yang pertama. Ya. Kalau dia pemahamannya agak keliru, begitu dia duduk ke guru lain, dia tahu kekeliruannya. Dia tahu kekeliruannya. Ya, di dalam memahami. Maka ini penting ya, mengambil dari banyak guru. Baik, segera itu ya. Assalamualaikum. Baik, sebenarnya sirat akan datang nanti pembahasannya, tapi tidak ada masalah saya globalkan bahwa kata sirat di dalam penggunaan Al-Quran dan Hadis itu punya dua makna. Ada sirat al-hissi dan ada sirat al-ma'nawi. Ada sirat jembatan hakiki, hissi, yang bisa kita lewati, kita berjalan di atasnya, kita tapaki. Dan ini jembatan ini yang dimaksud adalah pembahasan di hari akhirat kelak. Sebab itu as-sirat dihamparkan di atas punggung neraka jahannam. Harus lewat as-sirat itu baru bisa sampai ke surga. Dan itu sumpah Allah kepada seluruh makhluk harus melewatinya. Allah firman dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan mendatangi jembatan tersebut, asirat tersebut. Itu adalah suatu kepastian yang sudah dipastikan oleh Rabb kalian. Iya. Kemudian sirat yang kedua, kita sirat bermana jalan yang lurus. Itulah yang kita minta di surah Al-Fatihah. Ya, penafsiran umumnya ya, walaupun di dalam surah Al-Fatihah itu sendiri, kata sirat bisa mengandung dua makna yang saya sebutkan tadi. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Diterangkan. Itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat dari kalangan Nabi dan Rasul. Apa jalan lurusnya Nabi dan Rasul? Mereka mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Ternyata di kelanjutan ayat diingatkan dua golongan yang tidak boleh diikuti. Golongan pertama, Juril Maktubi Alihim. Bukan golongan yang diberkai dengan orang-orang Yahudi. Kenapa dimurkai? Sebab mereka tahu ilmunya tidak mengamalkan. Orang Yahudi itu kenal kebenaran, tahu kebenaran Nabi Muhammad, tahu kitab mereka, sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Sangat mengerti. Dan mereka tidak beramal. Karena itu mereka dimurkai. Golongan yang kedua, walabbalin, bukan golongan yang disesatkan. Itu siapa? Orang-orang Nasara. Mereka beramal, tapi tanpa ilmu. Kebalikannya. Beramal tanpa apa? Tanpa ilmu. Adapun mereka yang berada di atas sirat al-mustaqim, mereka berilmu dan mengamalkan apa yang mereka pelajari. Ya. Jadi ini dua makna sirat al-mustaqim. Ya. Satu, sifatnya adalah jalan yang memang harus ditempuh di atas kehidupan dunia. Dan satunya lagi adalah suatu ujian yang akan dilewati di mana? Di hari akhirat. Dan jalan yang merupakan ujian di hari akhirat untuk melewatinya, itu bekalnya adalah dia menempuh as-sirat al-mustaqim di mana? Di dunia. Baik, segera itu mungkin yang bisa saya terangkan. Wallahu a'lam. Ya, terserah. Ya, kalau fik ini terkait dengan penyaluran infak sedekah. Ya, secara umum penyaluran itu kalau dia salurkan ke hal-hal yang baik yang disyariatkan, maka itu sudah cukup. Ya, tapi kalau ingin bertanya yang paling afdalnya, ini memang ada ilmu lainnya. Kalau ingin bertanya yang paling afdal, ya, secara umum ukurannya yang paling afdal itu, kapan sesuatu lebih banyak maslahatnya, memiliki maslahat yang berlipat, maka bersedekah di situ lebih dianjurkan. Ya. Kita entah dihadapkan antara dua fakir, si A dan si B. Tapi si B adalah keluarga kita. Siapa yang didahulukan diberi? Adalah keluarga. Sebab kalau kita memberi keluarga, kita dapat dua pahala. Satu pahala infak, satu pahala menyambung silaturahmi. Ya, ini namanya dia memilih jalur yang terbaik. Ya. Demikian pula di dalam masalah yang lainnya, kalau misalnya terjadi antara ada sebagian yang kena musibah misalnya dan perlu untuk dibantu, maka ini lebih dahulukan kadang dari sebagian orang yang sekadar di mana di sekitar kita dan mereka di kondisi aman. Di sana dua kondisi, kondisi yang tidak aman, ya, perlu mendesak, dan juga orang yang apa? Fakir, diberi. Jelas ya? Demikian pula misalnya, kalau dia memberikan kepada kegiatan di sebuah masjid yang mana disebarkan padanya agama, ya, ditegakkan padanya dari syariat-syariat, maka ini manfaatnya lebih besar daripada yang lain. Ya, karena secara umum memang hal yang terkait dengan penyebaran agama itu manfaatnya lebih besar daripada yang lainnya. Ya. Manfaatnya lebih besar daripada yang lainnya. Sebab menyampaikan kebaikan sehingga sampai kepada orang, kemudian kemungkinan orang itu juga menyampaikan kepada yang lain, ini dari sisi kemaslahatan lebih besar daripada yang lainnya. Baik. Karena itu kalau misalnya dia dihadapkan antara memberikan kepada seorang fakir dan fakir ini keluarga, atau diberikan kepada seorang fakir dan fakir ini adalah seorang yang menuntut ilmu, maka kalau dilihat dari sisi maslahat, ya, fakir kepada yang menuntut ilmu itu lebih banyak apa? Lebih banyak kemaslahatannya. Sebab kalau dia dibantu untuk belajar sampai dia mampu untuk memberikan kebaikan untuk umat Islam, betapa banyak kebaikan yang dia dapatkan. Karena dia menjadi sebab orang ini menjadi apa? Menjadi baik dan bisa menyebarkan agama. Ya, maka ini gambaran-gambaran umum ya di dalam melihat kemaslahatan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Tidak masalah kalau buat nanya terus, tidak apa-apa. Kalau kita lanjut materi ini jam berapa sekarang? Sampai jam 8 ya? Baik, tidak apa-apa. Sifat apa? Kita akan datang nanti di pembahasan. Pembahasan tentang sifat-sifat, kita akan berikan kaidahnya. Ya, akan datang insya Allah pembahasan tentang kaidah sekitar sifat. Walaupun saya sendiri, saya mungkin saya tidak masuk ke dalam rincian apa yang mereka bahas, sebab ini dia bukan ilmu dasar lagi. Saya memberi fokus di ceramah ini hal-hal yang sifatnya dasar. So, kalau kita masuk ke dalam rincian sebagian hal, mungkin kita akan memperluas pembahasan. Dan mungkin saya khawatir nanti sebagian hadirin kurang bisa menangkap apa yang saya bisa terangkan. Sebab itu perlu dasar-dasar dulu untuk bisa memahaminya. Baik. Ya, senang. Ya, senang. Banyak berburu, banyak guru, sedangkan di Indonesia sendiri banyak sikap atau aliran yang satu dengan yang lain saling menghujat atau memfasilitkan, itu gimana? Iya, jadi fenomena ini sudah terjadi juga di masa terdahulu. Orang-orang yang duduk mengajar itu banyak. Yang duduk mengajar ini siapa? Nah, ini yang dibahas. Karena Imam Ahmad rahimahullah terdengar dari beliau ucapan-ucapan, jangan kamu duduk kepada si fulan, hati-hati kamu dari si fulan, dari si fulan. Ya, Imam Ahmad tidak ada masalah pribadi dengan orang itu. Jadi itu adalah nasihat dari beliau. Karena orang-orang yang beliau tunjuk itu punya pemikiran yang berbahaya, yang oleh Imam Ahmad dikhawatirkan siapa yang belajar kepada orang tersebut bisa apa? Bisa ikut kena bahayanya. Baik, karena itu berguru kepada seorang guru secara umum dipilih tiga sifat guru tersebut. Dilihat tiga kriteria pada guru yang kita belajar darinya. Kriteria yang pertama, guru tersebut murni akidahnya. Iya. Jadi dia berada di atas akidah yang benar. Iya. Akhirnya yang dipegang oleh para ulama. Dan suri akhirnya yang benar, kita akan baca dalam buku ini insyaAllah ta'ala. Iya. Kemudian suri yang kedua dari guru yang kita mengambil ilmu darinya, lurus manhajnya. Manhaj itu metodologi berpikir. Iya. Pijakan yang menjadi tumpuan dasar. Ya, kalau sudah dari manhaj berpikirnya dia sudah keliru, ya, dia di dalam menimbang masalah tidak mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, lebih mengandalkan akalnya Maka ini gaya berpikir sudah tidak benar dari asalnya. Karena itu kita duduk kepada guru, guru itu mudah. Jika dia terangkan, dilihat pada setiap masalah yang dijelaskan, pasti ada dalil dari Al-Quran. Dan hadis dia sebutkan. Ya. Dan kalau ada guru yang menyampaikan tidak dalilnya, tidak usah diterima, siapapun dia. Ini metodologi dalam belajar. Karena itu seorang murid, kalau misalnya dia apa namanya perlu untuk dalil, dia tanya kepada gurunya apa dalilnya. Ya. Dan si guru harusnya bisa mengungkapkan dalil tentang hal tersebut. Jelas ya. Tapi memang kadang, ya, ketika kita mengambil ilmu dari guru, kadang sebagian guru itu memaparkan simpulan saja. Mungkin karena kondisi waktu, mungkin juga karena apa namanya, karena dia di posisi memberikan dasar saja. So, kalau disertai dengan sesuatu dan diperpanjang, kadang kalau terlalu banyak di benak seseorang yang baru belajar, sulit dia tanggap semuanya. Seperti dalam buku ini, ya, ini hanya disebut kesimpulan-kesimpulan. Kalau mau uraian dalilnya, ini buku memang ditulis oleh ulama berjilid-jilid. Ya. Seperti pembahasan pertama nanti, iman adalah ucapan dan amalan. Ada buku Kitabul Iman karya Ibnu Manda, 2 jilid. Ya. Ada buku Al-Iman apa namanya? Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Itu semuanya dengan riwayat-riwayat. Ya. Jadi demikian. Jadi pokok yang kedua, guru ini harus apa? Lurus manhajnya. Bagus metode berpikirnya. Ya. Metode berpikir itu secara umum dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti jalan para sahabat. Secara umum. Dan kita akan terangkan nanti di dalam pembahasan kewajiban mengikuti jalan apa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga dari ciri seorang guru, guru itu terlihat pada dirinya itu adalah orang yang semangat memberi kebaikan kepada orang lain. Ya. So, kalau dia penasihat bagi umat itu sudah harapan. Ya. Sebab dia ketika memberi nasihat tulus di dalam nasihatnya, tulus di dalam memberikan nasihatnya tersebut. Memang karena ingin dia bebaskan orang yang berada di depannya dari api neraka. Sebagaimana dia cinta dirinya selamat, dia cinta juga orang yang ada di depannya apa? Selamat. Iya. Jadi kalau guru tersebut, iya, keadaannya memperkeruh antara manusia dengan manusia yang lainnya, atau menyebabkan terjadinya fitnah, ribut-ribut, pertumpahan darah, iya, atau mengajak kepada suatu apa namanya, suatu hal yang bersifat keduniaan, ya, maka ini hilang syarat yang keberapa? Yang ketiga tadi. Ya. Jadi ini tiga pokok. Tiga pokok ini bisa kita petik dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah kepada Muhammad, sungguhnya ini adalah sabili jalanku. Ya. Terdapat bahwa seorang yang berada di atas kebenaran itu jalannya lurus, sudah terang jalannya. Dan terdapat bentuk nasihat, dia tunjukin kepada orang ini jalan. Adu'u ilallah, saya berdakwah kepada Allah. Perhatikan kalimatnya, ilallah, dakwah, tapi kemana? Kepada Allah, bukan dia nyeru manusia untuk mengikuti dia, membesarkan dia. Ya, karena itu seorang dai itu tidak ada urusan. Masalah dakwah yang disampaikan, orang semuanya suka atau tidak suka, itu bukan urusan dia. Urusan dia disampaikan dengan bijaksana, sebagaimana yang Allah perintah, diterima oleh manusia, alhamdulillah. Tidak diterima urusan mereka, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwahnya kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada kedudukan, kepada jabatan, maupun kepada hal yang lain daripada perkara dunia. Adu'u ilallahi ala basirah, di atas basirah. Isyarat. Ya, harus di atas basirah, di atas ilmu. Sebab dakwah itu bukan semangat saja. Oh, dia duduk semangat menyuruh, ayo kita. Ya, begini dan begitu. Tapi kalau yang dia suruh tidak dibangun di atas dalil, bagaimana? Dia menjamin kebaikan bagi orang. Ya, maka harus di atas basirah. Di atas ilmu. Ya, ilmu ini dituntut seorang belajar. Al-Basir ana wa man ittaba'ani, saya dan siapa yang mengikutiku. Para beliau dan yang mengikutinya. Siapa yang mengikuti Nabi itu jalannya. Dan perhatikan bahasanya, mengikuti Nabi. Ya, bukan membuat jalan sendiri. Nah, itu orang-orang yang berdakwah, pengikut para Nabi adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini saya perlu ingatkan ya, kekeliruan banyak orang memahami hadis. Hadisnya saya kira kita semua paham ya. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun apa? Satu ayat. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Auf. Ya, cuman banyak orang yang keliru memahami. Dianggap bahwa menyampaikan saja tanpa ilmu itu tidak benar. Ya, sebab di sini bahasanya balighu, sampaikan. Dia tugasnya menyampaikan, bukan buat sendiri. Jadi ada sesuatu yang disampaikan. Itu baru balighu namanya. Kemudian Nabi berkata, anni, dariku. Harus dia pastikan itu dari Nabi. Ya. Sekarang bagaimana dia pastikan itu dari Nabi? Jangan-jangan dia menyampaikan dari itu dari dirinya sendiri. Dari kantongnya sendiri. Ya. Harus dia pastikan. Anni, bahwa itu dari Nabi. Nah, barulah walau ayat. Walaupun sebuah ayat. Ini harus dipahami ya, makna dari hadis. Karena itu sebagian kawan-kawan kadang punya semangat ya, mengajak dia baca buku atau apa, dia sampaikan. Tapi belum tentu apa yang dia baca itu adalah pemahaman yang sudah benar. Tapi kalau dia sudah belajar, sudah yakin itu benar, dan dia bisa ajak dengan cara yang dia kesana, maka itulah dakwah di jalan Allah. Itu adalah sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Andai kata Allah memberi hidayah kepada kamu, apa andai kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada apa? Daripada unta merah. Unta merah ini lambang kekayaan apa? Orang Arab. Ya. Itu biasanya dibahasakan oleh mereka untuk dunia dan seisinya. Ya, kalau hadis diterjemah secara bebas, andai kata Allah memberi hidayah kepada seorang dengan sebab kamu, kami menjadi sebab dia mendapat hidayah, maka itu lebih baik bagimu daripada dunia dan seluruh isinya. Daripada dunia dan apa? Seluruh isinya. Jadi kita yang menjadi sebab, kita yang mengajar. Jangankan kita yang mengajarkan, kita yang menunjukkan kepada dia. Atau kita yang menjadi sebab dia berada di situ, memperoleh hidayah. Ini semuanya tercakup di dalam apa? Di dalam hadis. Ya, ada ilahi ala basir, ada wa man ittaba'ani, wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Kemudian kelanjutan ayat, dan maha suci Allah, sungguhnya saya tidak tergolong kepada orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Baik, jadi itu tiga kriteria dan bagian dalil tentang hal tersebut, wallahu ta'ala ala. Baik. Ya. Ini termasuk masalah yang banyak terjadi dengan masyarakat kita, apabila ada yang meninggal ya, apa yang harus dilakukan, sebab rutinitas yang terjadi karena ada acara hari pertama sampai hari ke-7, ada acara hari ke-40, ada acara hari ke-100, ada juga acara hari ke-1000 ya. Baik, secara umum ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh sahabat Jarir radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Kunna na'uddu al-ijtima' fi bait al-mayyit ba'da dafnihi wa sun'ati ta'am min al-niyaha." Kata beliau, kami menghitung, kami para sahabat. Ya. Jadi para sahabat tentunya mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menghitung berkumpul-kumpul di rumah mayit setelah mayit dikubur dan membuat makanan untuknya, kami menghitungnya dari meratap ya, dari niyaha, meratap yang dilarang, dan meratapi mayit itu dihitung dari dua dosa besar. Karena itu dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, Sintani min ummati huma bihim kufur. An-niyahatu alal mayyit wa ta'lu fil ansab. Ada dua perkara yang apabila terjadi pada umatku, itu adalah kekufuran terhadap mereka. Kekufuran di sini bukan kafir keluar dari Islam ya, tapi artinya dosa sangat besar. Ya. Yang pertama adalah dia meratapi mayit. Dia meninggal meraung-raung, meratap. Demikian pula kumpul-kumpul setelah mati, itu disebut apa? Meratap oleh para sahabat. Karena itu dia dibenarkan ya, membuat acara-acara seperti itu. Iya. Adapun siapa yang meninggal, kemudian ada dari keluarga yang mau datang menghibur, itu namanya takziah. Dan takziah ini yang banyak disalahpahami. Takziah itu artinya dia menghibur dan membesarkan hati orang yang apa? Orang yang kena musibah. Orang yang ditinggal. Jadi dia datang menghibur, membesarkan hatinya. Ya. Kalau perlu diberikan bantuan. Dibuatkan untuk dia makanan. Bukan dia yang buat untuk kita makanan. Kita yang buatkan untuknya makanan. Kita berikan sesuatu yang dengannya dia merasa ringan dengan musibah yang apa? Menimpahnya. Berbeda dengan apa namanya? Banyak kematian di masa sekarang ini. Sudah meninggal, setelah itu pihak keluarga menyembeli inilah, menyembeli itulah. Akhirnya yang tadinya cuma judulnya luka dan duka saja, berubah judul itu menjadi luka di atas luka. Ya. Karena apa? Dia dibebani dengan beban-beban yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan. Ya, karena itulah kita perlu lebih bijaksana lagi dan perlu menasihati ya, masyarakat lebih baik bagaimana cara meringankan beban dari saudara kita yang kena musibah. Ya, kemudian orang yang meninggal itu didoakan untuk dia kebaikan. Sebab doa seorang muslim untuk muslim yang lainnya itu adalah hal yang baik dan perkara yang bermanfaat bagi saudara. Ya, adapun menghadiahkan amalan-amalan, ya amalan itu tidak akan sampai kepada seorang kecuali dari hasil jerih payahnya sendiri. Ya. Karena Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa laisa lil insani illa ma sa'a." Sungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Apa yang dia upayakan. Kalau dia adalah anak, tidak perlu khawatir. Anak, amalan anak, sepanjang dia beramalan baik, itu mengalir juga untuk orang tuanya. Walaupun si anak tidak meniatkan untuk orang tua. Ya. Sebab si anak adalah jerih payah siapa? Orang tua. Karena itu dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ya matal insanu inqata min amalihi illa min salah." Apabila seorang manusia meninggal, terputus amalannya kecuali tiga. Yang pertama sedekah diri jariah, sedekah jariah. Ya, itu dia bersedekah di sesuatu yang manfaatnya mengalir terus. Ya. Yang kedua ilmun, ilmin yuntafa'udi, ilmu yang memberi manfaat. Ya, sampaikan ilmu, bermanfaat bagi orang, orang menyampaikan lagi kepada yang lain, terus. Ya, sehingga supaya ilmu saya masih bermanfaat, amalannya masih mengalir untuk apa? Orang tersebut. Kemudian yang ketiga, waladin salih yadu'ulah. Dan anak yang salih mendoakan untuk orang tuanya. Ya. Jadi, perhatikan bahasanya. Anak salih mendoakan untuk siapa? Orang tua. Jadi, karena itulah kesalihan seorang anak. Itu penting untuk orang tua ya. Ya, kalau dia sendiri pada dirinya berusaha untuk menjadi salih, beramal dengan amalan yang baik, maka itu adalah kebaktian yang paling besar untuk orang tua. Kebaktian yang paling besar untuk orang tua. Ya Wallahu ta'ala alam.